السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa radio di manapun antum berada, alhamdulillah tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Masyaallah ya, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan bahasa Arab kita, yang mana kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqin biha, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Rahim, yang mana buku ini alhamdulillah sudah kita pelajari sejak tahun 2007 silam, dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali, melanjutkan kembali pembahasan bahasa Arab kita, yang mana hari ini kita masuk ke Ad-Darsus Sabi Awal Ashrun, pelajaran ke-27. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, bahwa malam ini insyaAllah kita akan masuk ke latihan-latihannya. Dan sedikit mengingatkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kalau kita perhatikan pelajaran sebelum pelajaran ini pelajaran As-Sadis wal Ishrun, pelajaran ke-26, di situ kita mulai dikenalkan dengan Al-Fi'lul Mu'tal. Al-Fi'lul Mu'tal, yakni fi'il yang di dalamnya ada harful illah. Dan kalau kita perhatikan pelajaran-pelajaran sebelumnya, maka pelajaran 26 adalah kali pertama kita mendapatkan pembahasan al-fi'lul mu'tal. Jadi sebelumnya, sebelum pelajaran 26, itu semua rata-rata al-fi'l sahih, fi'l yang tidak ada harful illah di dalamnya. Mulai di pelajaran 26, kemudian 27 dan nanti 28, kita akan membahas di tiga pelajaran ini al-fi'lul mu'tal secara khusus. Al-fi'lul mu'tal sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya al-fi'lul mu'talu adalah fi'l yang di dalamnya harful illah. Dan harful illahnya bisa di depan, bisa di fa'ul fi'l, bisa juga di tengah, di huruf yang kedua, di ainul fi'l, dan bisa juga di akhir, di huruf yang ketiga, di fi'il yang ats-tsulatsi, atau disebut al-fi'l mu'tal, al-fi'lul mu'talul lam, lamul fi'l. Dan di pelajaran sebelumnya, Ad-Darsus Sadis wal Ishrun, kalau kita perhatikan secara jeli, secara cermat, kita akan melihat bahwa pelajaran 26 itu al-fi'lul mu'talnya posisinya ada, harful illahnya ada di posisi huruf yang pertama daripada fi'l tersebut, yakni di fa'ul fi'l. Kemudian sekarang di pelajaran yang sekarang ini ad-darsus sabi' wal ishrun, kita menemukan bahwa harful illahnya ada di ainul fi'l, di huruf yang tengah. Maka kita akan mempelajari bagaimana contoh-contoh daripada al-fi'lul mu'tallul ain, fi'il mu'tal yang harful illahnya ada di ainul fi'il, ada di huruf yang kedua. Bagaimana al-madi, bagaimana al-mudhari, lalu bagaimana dengan fi'il amrnya. Dan keunikan yang kita lihat di buku ini, Masyal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, bahwa pembahasan tentang sharaf ini, nah ini masuk dalam bagian ilmu sharaf sebenarnya. Ini bagian at-tasrif, bagian perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il. Baik yang fi'il yang sahih maupun fi'il mu'tal. Dan tasrif kita temukan di buku ini dibahas secara berangsur-angsur, ya, tidak secara sekaligus. Kita tahu tasrif itu, tasrif adalah perubahan-perubahan fi'il berdasarkan perubahan dhamir. Ketika dhamirnya dhamir wa'id, maka bagaimana bentuk daripada fi'ilnya, kemudian bagaimana ketika dhamirnya al-mukhatab, bagaimana kalau dhamirnya adalah al-mutakallim, bagaimana kalau mudzakkar, bagaimana kalau mu'annath, bagaimana kalau mufrad, bagaimana kalau jama', dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dibahas di buku ini secara berangsur-angsur, ya, tidak semuanya. Maka dulu sebelum kita membahas al-fi'l mu'tal di awal-awal jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatul Arabiyah ini, antum akan temukan pembahasannya dicicil, disampaikan secara bertahap, tidak dalam satu pelajaran selesai. Nah, ini uniknya buku ini, dan inilah yang membuat buku ini lebih memudahkan bagi kita. Maka ini tadarruj yang sangat diperhatikan oleh penulis buku ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kepada beliau dengan kebaikan yang melimpah, terus memberikan beliau kepada beliau hidayah, dan semoga semua karya-karya beliau menjadi manfaat bagi kaum muslimin. Dan di sini di pelajaran 27 ma'asyal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah baca al-hiwar, kita sudah baca dialognya. Dan sepertinya tidak mengapa kalau kita tinggalkan at-tamrin al-awwal, kita tunda dulu pembahasan latihan pertama. InsyaAllah mudah-mudahan bisa kita baca di pertemuan yang berikutnya insyaAllah. Sekarang izinkan kita untuk fokus di at-tamrin al-thani. At-tamrin al-thani, kemudian at-tamrin al-thalith, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan lubbul mawdu', terkait dengan langsung ke inti pembahasan. Maka mohon maaf jika kita lewatkan latihan pertama. Latihan pertama terkait dengan pemahaman kita terhadap dialog. Yani fahmul makruh. Kita paham apa yang kita baca di nas al-hiwar sebelumnya. Nanti insya Allah itu bisa ditunda di pertemuan yang akan datang insya Allah. Sekaligus kita murajaah tentang al-fi'l mu'tal al-ain ini. Sekarang kita lihat at-tamrin ats-tsani. Tafaddal ya ikhwan. Tafaddalu bagi ikhwan dan akhwat di rumah, silakan. Buka halaman 182, halaman 182. Dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatul Arabiyah. At-tamrin ats-tsani. Latihan kedua. Wajadta ya akhil karim? Nah, di sini perintahnya adalah hadhihi amthilatun lil fi'lil mu'tal lil aini. Hadhihi amthilatun lil fi'lil mu'tal lil ain. Tolong terjemahkan ya akhil karim. Hadhihi, ini amthilatun, contoh-contoh lil fi'l, untuk fi'l al-mu'tal ain. Al-mu'tal lil ain. Fi'il mu'tal al-ain. Mana al-fi'il mu'tal? Fi'il yang di dalamnya ada harful illah. Harful illah. Dan harful illah ada berapa? Ada tiga. Ada alif, alif, waw. Ada al-waw, ada al-ya. Nah. Dan di sini al-mu'tal lil ain, yani fi'il mu'talnya, harful illahnya ada di ainul fi'il. Di huruf yang keberapa? Ainul fi'il itu? Kedua. Di huruf kedua, di huruf yang ketiga, di huruf yang tengah, kalau dia sulasi. Kalau dia fi'il yang hanya tiga huruf, maka huruf kedua ini, huruf yang di tengahnya itu, dia adalah ainul fi'ilnya. Kita baca sebagian contoh-contohnya, tafadhal ya akhil karim. Baca ya akhi. Qala. Naam. Yaqulu. Naam, ini yang pertama. Qala yaqulu. Lihat. Qala huruf fa'ul fi'ilnya qaf. Ainul fi'ilnya huruf apa ini? Alif. Alif. Nah, ini dia huruf illahnya di sini. Huruf yang ketiga, huruf lamul fi'ilnya adalah lam. Lam. Ini dalam kondisi dia al-fi'lul madhi, qala. Sekarang bagaimana ketika mudhari? Tafadhal. Yaqulu. Yaqulu. Mana qala yaqulu? Berkata. Berkata. Naam. Teruskan. Kana yakunu. Naam, kana yakunu. Naam. Kana, lihat. Fa'ul fi'ilnya mana? Kaf. Kaf. Ainul fi'ilnya? Alif. Alif. Ini dia, makanya disebut harful illah di situ. Nunnya sebagai apa di situ nunnya? Lamul fi'il. Lamul fi'il. Nah, sehingga huruf di tengahnya huruf ainul fi'ilnya harful illah. Naam. Mana kana yakunu? Kana yakni menunjukkan masa lampau. Kana, dulu. Naam. Teruskan. Zara yazuru. Naam. Zara yazuru. Ahsant. Mana harfu illahnya di sini? Di mana posisinya? Ya, ainul fi'il. Ainul fi'il. Di tengah-tengah antara harfu zai dan harfu ra. Di tengah-tengahnya ada alif. Naam. Mana zara yazuru? Mengunjungi. Mengunjungi. Teruskan. Qama yakumu. Naam. Mana qama yakumu? Berdiri. Teruskan. Zako yazuku. Naam. Mana zako yazuku? Merasakan. Zako yazuku, yani merasakan. Naam. Fi'il amrnya zuk. Naam. Dan ada dalam Al-Quran digunakan kata ini dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, khususnya fi'il amrnya zuk. Naam. Teruskan. Tawfa yatufu. Naam. Mana tawfa yatufu? Tawaf. Tawaf yatufu, yani mengelilingi, berputar. At-tawaf dari kata ini. Nah, teruskan. Soma yasumu. As-sawm, yani as-siyam, puasa. Nah, teruskan. Daro yaduru. Daro yaduru sama dengan tawaf yatufu maknanya. Di antara makna daro yaduru, yani berputar, mengelilingi atau berputar. Teruskan. Taba yatubu. Naam, taubat. Teruskan. Bala yabulu. Naam. Mana bala yabulu? Buang air kecil. Buang air seni. Naam. Al-baul yani, air seni. Fi'ilnya bala yabulu. Naam. Buang air kecil. Naam. Lihat di sini, ini bagian alif, bagian hamzah, bagian pertama. Nanti ada bagian ba, kemudian ada jim setelahnya. Kalau kita perhatikan perbedaan antara tiga contoh ini, tiga kelompok contoh ini, yang pertama itu wazannya, ya akhil karim, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Qala yaqulu. Asalnya, qawala yaqulu, asalnya begitu. Qawala yaqulu, asalnya begitu. Nah, nanti kan ada penjelasan nanti selanjutnya di sini insyaallah. Nah, ada pun yang ba, silakan teman-teman akhir kirim wasil. Jaa yaji'u. Naam, jaa yaji'u. Datang. Datang. Naam. Teruskan. Ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Naam. Mana ba'a yabi'u? Menjual. Dan juga bisa berarti membeli. Al-bay', al-bay' yang merupakan masdar dari bahasa ba'a yabi'u, al-bay'u bisa bermakna asyara', bisa bermakna membeli, bisa juga bermakna menjual. Nah. Teruskan. Saro yasiru. Naam. Mana saro yasiru? Jalan. Berjalan. Naam. Asun yaisu. Kenapa asun? Ini fi'il atau isim akhil karim? asu ya. Asha. Nah, itu bukan dhamma, itu fathah. Asha ya'ishu. Sekali lagi. Asha ya'ishu. Naam, shin. Naam, ma mana asha ya'ishu? Hidup atau tinggal atau menetap. Tinggal atau hidup, menetap. Nah, ini di antara makna asha ya'ishu. Naam. Satu lagi. Kala yakilu. Naam, kala yakilu. Mana kala yakilu? Al-kail. Menakar atau menimbang. Kala yakilu menimbang atau menakar. Naam. Bagaimana dalam surah Al-Mutaffifin? Wailul lil mutaffifin alladziina idza iktaalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsiruun. Nah, wazana menimbang. Kala yakilu artinya menakar. Nah. Fahimtum? Fahimna. Nah, dari contoh ba ini Anda melihat bedanya antara ba dengan alif sebelumnya tadi, dengan yang pertama. Bedanya apa, akhil kirim? Lihat, yang pertama, qala yakulu, wazannya fa'ala yafa'ulu. Kalau di sini, ja'a yaji'u, bukan yaju'u. Apa wazannya di sini? Fa'ala yafa'ilu. Fa'ala yafa'ilu, ahsanit. Fa'ala yafa'ilu. Jadi alif itu kelompok al-fi'lul mu'tallul a'in yang wazannya fa'ala yafa'ulu. Kalau bagian ba, kelompok fi'il mu'tal yang wazannya bagaimana? Fa'ala yaf'ilu. Dan nanti setelah ini yang jim, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Tafadhal. Iqra' bagian jim. Nama yanamu. Naam. Khofa yakhofu. Naam. Al-khauf. Takut. Takut. Kalau tadi nama yanamu ada beri artinya? Tidur. Tidur. Naam. Kada yakadu. Naam. Kada yakadu ini hampir. Hampir. Naam. Mazala. Zainya panjangkan. Mazala. Mazala. Fi'il mudhari'nya? La yazalu. La yazalu. La yazalu. Nah, mazala la yazalu. Nah. Ini juga termasuk al-fi'lul mu'tal. Yang mana fi'lul mu'tal ini mana? Zalanya. Nah, ma di situ tambahan. Mazala. Ketika ma ditambahkan ke zala, ma-nya ketika di mudhari berubah jadi la. Faham tuh? Ma ketika madi, dalam kondisi madi pakai ma, ketika mudhari jadi apa? La. La. Jadi fi'ilnya sebenarnya satu saja, zala itu saja. Zala. Nah, tapi ketika digabung jadi dengan ma menjadi kalimat lain yang maknanya lain. Artinya masih. Atau terus menerus. Masih atau terus menerus atau senantiasa. Nah, atau senantiasa. Nah. Wada ya akhil kirim. Lihat di sini jim wazannya apa ini kalau jim? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ahsant. Saya ada berapa wazan tadi yang sudah kita bahas? Selasa. Tiga wazan yang pertama fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Contohnya? Lihat di buku. Qala yakulu. Kemudian kana yakunu. Zara yazuru. Dan seterusnya. Yang kedua wazannya? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Wazannya apa ini? Fa'ala yaf'ilu contohnya apa? Ja'a yaji'u. Nah, ba'a yabi'u dan seterusnya. Yang ketiga, wazannya apa? Fa'ala yaf'alu. Contohnya? Nama yanamu. Naam. Khafa yakhafu dan seterusnya. Jazakallah khair ya akhil kirim. Barakallahu fiik. Naam, kita boleh resenakan bagi ikhwah di rumah. Tafadhal ya akhil kirim. Naam, nilkara hasadah. Naam, kita mengulang latihan kedua. Dibaca saja, naam. Iya. Silakan para pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan telepon membaca di latihan kedua ini, dapat menghubungi di layanan telepon 0218236543. Baik, silakan, sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan. Dengan Umu Abdillah nampaknya dari Solo ya. Naam, Umu Abdillah. Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Ahlan wa sahlan ya Umu Abdillah. Ahlan wa sahlan fikum ya. Masyaallah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Siap, siap Umu Abdillah? Ya, insyaallah siap. Naam. Masih latihan kedua Umu. Ya. Umu tinggal membaca tiga kelompok contoh-contoh daripada al-fi'lul mu'tal. Silakan. Dibaca dulu perintahnya. Hadihi. Hadihi amsilatul fi'li amu'ta a'aini. Naam. Apa artinya? Contoh-contoh ini untuk fi'il mu'ta yang a'in. Yang harful illahnya di huruf? Di huruf a'in. A'inul fi'il. Naam. Harful illahnya di huruf a'in. Naam. A'inul fi'il, a'inul fi'il. Naam. Teruskan. Alif. Alif. Alif. Qala yaqulu. Naam. Terjem. Dia berkata. Naam. Teruskan. Dia sedang berkata. Qala yaqulu. Dahulu. Dahulu. Dahulu. Dahulu. Naam. Ini menunjukkan masa sudah lewat. Sudah lewat. Naam. Yaqulu saat yaqulu. Yaqulu kalau fi'il mudhari'nya maka menunjukkan masa yang ya akan datang. Nah. Yang akan datang. Nah, teruskan. Ya ro ya yuru. Bagaimana Umu? Zainya terbaiki zaro. Zaro. Ya ro ya yuru. Ya. Mengunjungi. Mengunjungi. Terus. Oma ya umu berdiri. Naam. Daqo ya ruku merasakan. Ya. Tofa ya tufu mengelilingi. Mengelilingi. Naam. Soma ya sumu berpuasa. Ya. Daro ya guru mengelilingi. Sama, mengelilingi juga. Nah. Sama. Tape ya tubuh bertaubat. Bertaubat. Teruskan. Bala ya bulu buang air seni. Buang air kecil. Nah. Ba. Nah. Teruskan Umu. Teruskan. Bagian Mbak sekarang. Ba, ya. Ja'a ya ji'u. Nah. Datang. Ya. Ini fa'ala ya fa'alu tadi. Kalau sebelumnya fa'ala ya fa'ulu. Fa'ulu sekarang fa'ala ya fa'ilu. Fa'ala ya fa'ilu ahsanti. Nah, saya baru mau tanyakan tadi. Nah. Ya. Ja'a ya ji'u datang. Ba'a ya ti'u. Nah. Membeli atau menjual. Nah. Saro ya siru. Berjalan. Berjalan, sahih. Teruskan. Asa ya isu duduk atau tinggal atau meletak. Iya. Kala ya kilu menakar. Menakar, iya. Tadi kita sebut tadi yang ba ini wazannya bagaimana Umu? Ya fala ya kilu. Kalau ya alif sebelumnya? Fala ya kilu. Nah, kalau yang jim sekarang? Fala. Fala ya falu. Fala ya falu. Silakan dibaca. Tafadhol. Jim. Fala ya falu. Nama ya namu tidur. Nah. Khofa ya khofu takut. Ya. Kada ya tahu hampir. Naam. Ajala la ya jalu masih. Masih atau ya, terus menerus atau senantiasa. Naam. Senantiasa. Barakallahu fiik. Syukran ya Umu Abdillah. Jazakallahu khairan. Wa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Umu Abdillah yang telah terhubung dari Solo di kesempatan malam hari ini untuk telepon pertama. Barakallahu fiik. Berikutnya masih di layanan telepon. Dipersilakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan lain telepon dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Silakan. Enam. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Dari Umu Alfat di Jakarta Timur. Umu Alfat. Alfat. Nah. Alfat. Umu Alfat. Iya. Umu Alfat. Nam. Panduannya suara yang digayang telepon. Umu. Jangan melihat, jangan patokan suara di televisi. Ya, benar. Dikecilkan saja volume televisi atau radionya dan fokus ke suara yang terdengar dari gagang telepon umum saja. Naam. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Sudah siap, Umo? Siap, Ustaz. Ya, mau baca, Umo? Iya, Ustaz. Baik. Mau, Ustaz. Ya. Ada bukunya? Ada, Ustaz. Baik, silakan. Diulang kembali. Contoh-contoh daripada Al-Fi'l Mu'tal dari awal, Alif. Iya. Qala yaqulu. Naam. Terjemah. Mana qala yaqulu? Dia berkata. Ya, teruskan. Kana yakunu. Naam. Adalah. Dulu. Dahulu atau adalah? Ya. Adalah. Naam, teruskan. Zara yazuru. Ya. Mengunjungi. Naam. Koma yakumu. Berdiri. Ya. Zako yazuku. Ya. Merasakan. Ya. Tofa yatuhu. Mengelilingi. Mengelilingi, ya. Soma yasumu. Puasa. Ya. Daro yaduru. Nah, terputus seperti ya? Terputus, ya. Kota. Ya, mohon maaf. Umu Alfat tadi ya, dari Jakarta Utara. Mohon maaf, tidak dapat melanjutkan atau dapat menghubungi kembali karena terputus sambungan telepon yang tadi. Atau pendengar maupun pemirsa di belakang beliau, bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543, kita persilakan. Dan kita sapa kembali. Halo? Silakan. Nah, halo? Assalamualaikum. Ya, terputus nampaknya. Masih di latihan kedua pada pelajaran ke-27 ini pada halaman 182. Silakan bagi Anda yang ingin membacanya dengan menghubungi di layanan telepon. Sudah ada yang masuk. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Ummu Faqih dari Cimahi. Ummu Faqih di Cimahi. Nah, Ummu Faqih siap membaca? Insyaallah siap. Baik. Ada bukunya Ummu Faqih? Ada bukunya Ummu Faqih? Iya. Silakan, tafadhal. Ya. Dari kalimat sama dari situ. Dari mana? Dari sama yasumu. Nah. Sama yasumu. Iya. Artinya saum. Saum. Berpuasa. Nah, teruskan. Dara yaduru artinya mengelilingi. Mengelilingi. Iya. Tada yatubu artinya bertaubat. Iya. Bala yabulu. Bala yabulu. Ya. Artinya kencing. Ya, buang air kecil. Ya. Sekarang bagian mbak, silakan kamu. Ja'a yaji'u artinya datang. Ya. Ba'a yadi'u artinya membeli. Nah, bisa artinya bisa membeli, bisa juga menjual. Oh, ya. Nah. Saro yasiru artinya berjalan. Ya. Asha yasiu. Bagaimana mu? Asha. Asha yaisu. Yaisu, sahih. Apa artinya? Artinya hidup. Hidup atau menetap atau tinggal. Nah. Nah. Satu lagi. Kala yakilu. Artinya menimbang. Naam, atau menakar. Naam. Iya. Lebih tepat di arti menakar. Nah. Kemudian Jim, silakan. Satu bagian lagi. Nama Yanumu. Bagaimana nama? Nama. Namu. Ya Yanumu atau Yanamu? Yanamu. Yanamu. Nah. Artinya tidur. Iya. Khaufa ya khaufu, artinya takut. Iya, sahih. Teruskan. Kada ya kadu. Kada atau kada? Kanya apa kata panjang? Kada ya kadu. Iya. Artinya hampir. Hampir. Nah. Ya. Majala. Iya. La yazalu. Apa artinya? Selalu. Selalu atau senantiasa. Oh iya. Atau terus menerus atau masih, iya, banyak maknanya. Nah, Umu, dari tiga kelompok bacaan tadi, ya. Alif, Ba dan Jim, bedanya apa ini? Umu, bedanya? Mengapa dibedakan jadi tiga bagian? Kenapa ada tiga bagian di sini di fi'il mu'tal al-ain? Wazan yang berbeda. Ada sekadalik. Bala. Ya. Yang pertama apa? Wazannya apa? Wazannya fa'ala yaf'ulu. Ya, yang ba. Yang ba-nya fa'ala yaf'ilu. Yang jim. Yang jimnya fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ahsanti. Syukran. Syukran Umu, jazakillah khair. Cukup. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih Umu Faqih dari Cimahi yang telah terhubung pula di malam hari ini. Nah, Ustaz. Ya, sudah selesai kita membahas latihan kedua. Kita masuk ke At-Tamrin Ats-Tsalits. Kita masuk ke latihan ketiga. Perintahnya di sini adalah ta'ammal ma'yali. Perhatikan apa yang berikut. Di sini mulai penulis memberikan contoh baik tasrif al-fi'l madhi maupun nanti setelah itu al-fi'l mudhari'. Tapi tadi sebagaimana saya sudah jelaskan bahwa uniknya di buku ini diberikannya secara bertahap. Tidak semuanya selesai dalam satu waktu, tidak. Lihat di sini, sebagaimana di latihan ketiga, perhatikan apa yang berikut. Di sini dimulai dengan al-dhamir al-ghaib. Al-dhamir al-ghaib. Al-mudhakkar dan al-mu'annath, kemudian ada mufrad dan kemudian ada jamaknya. Yang pertama, hamidun qala. Hamidun qala. Dhamirnya di sini huwa. Ada sekadarik. Kemudian at-tullabu qalu. Lihat sebelah kirinya. Yang tadinya qala sekarang jadi apa? Qalu. Apa artinya qala? Berkata. Hamidun qala. Hamid berkata. At-tullabu qalu. Para siswa berkata. Mereka berkata. Soalnya dhamirnya di sini hum sekarang. Kemudian masuk ke dhamir al-ghaib al-mu'annath. Aminatu qalat. Nah, sepertinya setelah ini kita break sebentar. Abdul Ghaffar, kita baca dulu sedikit. Kemudian kita break sebentar. Di sini, aminatu qalat. Kemudian, at-talibatu qulna. Ini al-ghaib al-mu'annath. Baik yang mufrad, yakni hiya, maupun yang jamak, yaitu hunna. Kemudian anta kulta, antum kultum. Nah, di sini mulai al-mukhatab, mulai orang kedua di sini, ya akhil kirin. Kemudian anti kulti dan antunna kultunna. Kemudian al-mutakallim ana kultu nahnu kulna. Kita break sebentar ya Abdul Ghaffar. Mungkin kita lanjut lagi setelah beberapa menit ke depan, insyaAllah. Ya, para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di saluran Tilawatil Quran dan Kajian Islam.

ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. رجاء تيفي saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwata Islam, pendengar Rasulullah dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam dalam program bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Di buku panduan dulu seluruh sidit kedua, di mana sebelum jeda tadi kita membaca di kajian ataupun di pelajaran ke-27, ada yang memiliki bukunya dan baru saja bergabung langsung dapat membuka pada halaman ke-182. Berikut kita akan simak kembali lanjutan dari pembahasan ini. Kita persilakan kepada Ustaz untuk melanjutkan pelajaran kita. Namun Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulahu wa'ad. Na'udhu ba'dal fasli. Kita kembali setelah rehat sejenak. Kita sudah masuk ke latihan-latihan di pelajaran 26 ini, 27 ini. Dan insyaAllah kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai di pembahasan tentang al-fi'lul madhi dan tasrifnya dari kata kerja qala. Ana minta antum ya akhul karim tolong dibaca. Bismillah. Hamidun qala. Nah, baca dulu perintahnya di sini, ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Naam. Perhatikan apa yang berikut. Naam, perhatikan apa yang berikut. Tafadhal. Hamidun qala. Naam. Hamid berkata. Ya. At-tullabu qalu. Naam. Para siswa berkata. Naam. Ini dhamirnya dhamir al-ghaib. Ada sekali balik? Bala. Hanya saja untuk mudzakkar. Naam. Bagaimana kalau mu'annas? Silakan. Aminatun qalat. Aminatun wala aminatu? Aminatu. Aminatu. Naam. Aminatu qalat. Naam. Aminah. Aminah berkata. Ya. At-talibatu kulna. Naam. Para siswi berkata. Naam, para siswi mereka berkata. Naam. Selesai sudah dhamir al-ghaib. Empat-empatnya dhamir al-ghaib. Para siswi dari kia khi. Yang pertama, huwa qala. Huwa qala. Kemudian, hum. Hum qalu. Hiya. Qalat. Qalat. Hunna. Hunna. Kulna. Naam. Selesai sudah dhamir al-ghaib. Kata ganti orang ketiga, baik yang mudzakkar maupun mu'annas sudah selesai. Begitu pula yang mufrad maupun yang jamak. Nah, sekarang dhamir al-mukhatab, orang kedua. Coba dari akhir kali. Anta kulta. Naam. Kamu berkata. Naam. Antum kultum. Naam. Kalian berkata. Ya. Anti kulti. Naam. Kamu perempuan berkata. Ya, kamu perempuan. Sahih. Antunna kulna. Antunna. Antunna kultunna. Naam, antunna kultunna. Selesai sudah dhamir al-mukhatab. Baik yang mudzakkar maupun mu'annath, baik yang mufrad maupun jama'. Naam. Kita ulang sedikit. Di sini hiya, bagaimana fi'il madinya? Hiya qalat. Hiya qalat. Maaf, di sini masuk ke dhamir al-mukhatab. Anta kulta. Antum kultum. Kultum. Anti kulti. Antunna kultunna. Kultunna. Nah. Terakhir dhamir al-mutakallim, tafadhal. Ana kultu. Naam. Nahnu kulna. Naam. Terjem. Ana kultu. Saya berkata. Nahnu kulna. Kami berkata. Naam. Lihat perbedaan antara nahnu kulna dengan nun yang panjang dengan hunna kulna pendek nunnya. Jangan sampai salah. Naam. Wadih? Wadih. Naam. Insyaallah. Kita masuk ke tamrin ar-rabi'. dan at-tami' rabi' sebagai bentuk pelatihan daripada pelajaran atau latihan ketiga sebelumnya. Oleh latihan ketiga teorinya, kaidahnya, latihan keempat adalah prakteknya. Maka di sini perintahnya adalah asnid qama wazara wa kana ila dhamairi kama fit tamrin as-sabiq. Asnid isnadkan, ini masukkan ke dalam kata kerja qama, ini yang pertama. Kemudian yang kedua zara, dan yang ketiga adalah kana. Naam. Seperti tadi. Dibuat kayak tadi. Ila dhamair isnadkan kepada kata ganti. Kama fit tamrin as-sabiq. Sebagaimana latihan sebelumnya tadi. Kama sebagaimana fit tamrin as-sabiq di latihan sebelumnya barusan tadi. Wadah ya akhil kirim. Maka di sini qama, lihat. Hamidun qama. Mana qama? Berdiri. Nah, kemudian at-tullabu qamu. Dan seterusnya begitu. Wadih? Wadih. Antum baca yang pertama, qama. Kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Tafadhal ya akhir kirim. Hamidun qama. Nah, tarjim. Hamid berdiri. Nah, terus. At-tullabu qamu. Nah. Para siswa berdiri. Para siswa berdiri. Nah. Teruskan. Aminatu qamut. Aminatu qamut. La. Qamat. Qalat. Ketika dicontoh qalat. Tidak mungkin jadi qamut di sini. Naam. Qamat. Silakan. Aminatu qamat. Naam. At-talibatu Ini kumna. Nah. Terjemah, ya akhi. Aminatu qamat. Aminah berdiri. Nah. At-talibatu kumna. Para siswi telah berdiri. Nah, mereka berdiri. Iya. Teruskan. Anta. Kumta. Iya. Antum. Kumtum. Nah, terjem. Kamu berdiri. Kalian berdiri. Ya, terus. Anti kumti. Antunna kumtunna. Ya, terjem. Kamu berdiri. Kamu perempuan berdiri. Ya. Kalian perempuan berdiri. Ya. Satu baris lagi. Ana kumtu. Kumtu. Ana kumtu. Ya. Saya berdiri. Iya. Nahnu kumna. Sahih. Kalian berdiri. Naam. Kami. Kalian apa kami? Kami berdiri. Iya. Syukran. Jazakallah khair ya akhil karim. Barakallahu fi. Naftah al-majal mustamil musyahid. Tafadhal ya akhil karim. Namsat. Tayyib khotbah Islam pada gar azakullah di manapun Anda berada, kita telah simak contoh dari cara menjawab di latihan keempat dan juga ketiga ini karena berhubungan. Silakan berikutnya kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Nah, sudah terhubung kembali. Muhammadullah, silakan. Semangat sekali Muhammadullah malam ini. Sampai dua kali umum, masya Allah. Ya, Ustaz. Allah ibarik, insya Allah. Silakan kamu. Sekarang fiilnya adalah zara. Zara. Nah, silakan. Hamidun zara. Naam. At-tulabu zaru. Zaru. Tolong diterjemahkan dulu. Ya, Hamidun mengunjungi. Ya. Para siswa mereka mengunjungi. Ya. Teruskan. Aminatu jarot. Zarat. Aminah mengunjungi. Ya. At-talibatu zurna. Nah, zurna. Zurna atau zurna? Pendek atau panjang kamu? Zurna. Pendek, iya. Para siswi itu mengunjungi. Ya, teruskan. anta yurta. Zurta, ya. Antum yurtum. Ya. Kamu mengunjungi. Kamu laki-laki atau perempuan di sini? Kamu laki-laki mengunjungi. Ya. Antum yurtum. Kalian laki-laki mengunjungi. Ya. Teruskan. Di yurti. Ya. Kalian kamu perempuan mengunjungi. Ya. Antunna yurtunna. Antunna zurtunna. Nah. Kalian perempuan mengunjungi. Ya. Satu baris lagi. Ana yurtu. Saya mengunjungi. Ya. Nahnu yurna. Nahnu zurna. Tarjim. Namanya nahnu zurna. Kami mengunjungi. Ya. Cukup. Cukup Umu Abdillah. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Umu Abdillah dari Solo telah terhubung kembali di malam hari ini. Kemudian bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya, dipersilakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan line telepon kami 0218236543. Kita sapa kembali. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Fikri. Dari mana Ummu Fikri? Pontianak. Pontianak. Ummu Fikri Pontianak. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fikri. Ahlan bik ya Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhairin. Insyaallah. Silakan Ummu Fikri. Ummu Fikri ada bukunya? Insyaallah mawjud. Tafadhali, silakan. Al-an? Naam, al-an kana. Kana. Kana, naam. Tafadhali. Kana. Hamidun kana. Naam. الطلاب كانوا. نعم. ترجم أولا. ترجمي لو سمحتي. حامد كان. حامد أدا. حامد أدا. نعم لا بس. تادينيا أدا. نعم. يلفت. حامد كان. حامد تادينيا أدا. نعم. أنا كان itu artinya ketika di film maldi artinya lampau. Nah, biasanya sudah tidak saya terjemahkan. Teruskan saja. At-tullabu kanu. Nah, teruskan. Para siswa mereka telah ada. Nah. Aminatu kanat. Nah, tidak saya terjemahkan. Langsung saja kamu. At-tullibatu. At-tullibatu kunna. Kunna. Nah, nunnya musyaddadah. Biduni mat. Nah, biduni mat. Nah, teruskan. Anta kunta. Anta kunta. Antum kuntum. Nah. Anti kunti. Antunna antunna kuntunna. Kuntunna. Nah. Ana. Ana ku ana kuntu nahnu kunna. Nahnu kunna. Barakallahu fiik. Syukran ya Umma Fikri. Jazakillahu khairan. Khairan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Umma Fikri telah terhubung dari Pontianak di kesempatan malam hari ini. Jazakillahu khair. Nah, Ustaz. Na'id min al-awwal. Na'id min al-awwal. Nah. Idan min karimati. Dari qama. Qama. Qama zarak min al-kana. Nah, kita beri kesempatan lagi 3 penerbangan lagi. Tafadhal ya Fikri. Khotirisan pergara azakullah, kita mengulangi di latihan keempat ini dari kata koma. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa, dari mana? Abu Umar dari Cimahi. Dari Cimahi, Abu Umar. Nah. Ahlan wasalam ya Abu Umar. Ahlan bik Ustaz. Nah, baru pertama kali sebetulnya kita mendengar suara antum. Ya pernah Ustaz dulu. Oh, pernah dulu ya. Ada bukunya Abu Umar? Ada Ustaz. Tafadhal, silakan. Tidak keberatan kalau 3 fi'il ya Abu Umar? 3 fi'il sekalian? Enggak Ustaz. Tidak keberatan insyaallah ya. Tidak usah terjemahkan, langsung saja. Nah. Baik Ustaz. Silakan. Hamidun qama. Naam. At-tullabu qamu. Naam. Aminatu qamat. Naam. At-talibatu qumna. Nah, at-talibatu banyak agak panjang. At-talibatu at-talibatu qumna. Qumna, sahih. Anta kumta. Naam. Antum kumtum. Naam. Anti umti. Naam. Antunna kumtunna. Naam. Ana kumtu. Naam. Nahnu kumna. Nahnu kumna. Naam. Satu lagi, teruskan. Zara. Hamidun zara. At-tullabu zaru. Zaru, naam. Aminatu zarat. Naam. At-talibatu zurna. Zurna, sahih. Anta zurta. Antum zurtum. Naam. Anti zurti. Antunna zurtunna. Naam. Ana zurtu. Nahnu zurna. Nahnu zurna. Masya Allah. Masya Allah. Satu lagi, Abu Umar. Kana. Hamidun kana. At-tullabu kanu. Naam. Aminatu kanat. Naam. At-talibatu kunna. Bagaimana? Kunna, nunnya diperjelas karena ada double nunnya. Kunna. At-talibatu kunna. Ya. Anta kunta. Ya. Antum kuntum. Naam. Anti kunti. Naam. Antunna kuntunna. Ana kuntu. Nahnu kunna. Masya Allah. Allah ibarik fiik ya Aba Umar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sepertinya pernah ada bahasa Arab antum sepertinya? Aba Umar? Ya, naam. Sudah pernah ada bahasa Arab sebelumnya? Ya, pernah Pak Zat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran, syukran ya Aba Umar. Jazakallahu khairan. Afwan. Naam. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair atas kebersamaannya di malam hari ini. Naam, Ustaz. Ya, sepertinya cukup sampai sini dulu malam ini. Kita baru saja mengerjakan latihan tasrif fi'il madhi dari al-fi'il mu'talul ain yang wazannya fa'ala yaf'ulu. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan fi'il-fi'il yang lain. Dan nanti insyaallah ada contoh-contoh lagi yang juga bervariasi yang cukup banyak, yang melatih kita bagaimana menggunakan atau mentasrif fi'il-fi'il tersebut sebagaimana yang telah kita baca barusan. Kiranya cukup sampai sini dulu. Sehingga inti pembahasan malam ini adalah terkait dengan fi'il mu'talul ain. Nah, dan mohon dimurajah kembali di rumah. Dan kiranya cukup sampai sini dulu. Kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhir kirim. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan serta pelajaran yang telah disampaikan di malam hari ini. Satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz yang bertanya. Naam Ustaz, setelah pelajaran dari Rasulullah jilid kedua ini, kitab apa lagi yang akan kita bahas? Syukran jazakallahu khairan. Ada niatan untuk kembali ke jilid yang pertama. Pertama, mengingat bahwa jilid ketiga sekarang ini alhamdulillah sedang berlangsung bersama guru kita Al-Ustaz Mas'ud Mahmud, yang mana antum bisa saksikan siaran langsungnya esok hari insyaallah Sabtu, Jumat malam Sabtu. Adapun kita setelah selesai jilid dua ini insyaallah kita akan mulai kembali dari awal. Mengingat itu yang pertama tadi, yang kedua juga mengingat ada beberapa peserta baru yang bisa jadi mungkin baru saja mempelajari buku ini, dan juga yang sudah belajar pun insya Allah tidak jadi masalah. Insya Allah ini benar-benar jadi manfaat yang besar insya Allah buat kita semua. Dengan semakin kita terus mengulang pelajaran, benar-benar setelah itu nanti Allah berikan semakin banyak ilmu-ilmu yang bisa kita ambil insya Allah. Nah, mudah-mudahan besok. Nah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan, dan benar sekali karena pelajaran di jilid kedua ini kita sudah sampai di penghujung. Nah, mengingat sudah beberapa, tinggal beberapa bab lagi. Nah, taib sat barakallahu fikum. Dan itulah pertanyaan di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Jazakumullah khair. Nah, untuk sebagai ikhtitam, ada yang perlu disampaikan kembali? Mengingat ini sudah di akhir daripada jilid kedua, insyaallah taala di akhir nanti jilid yang kedua nanti ana berniat untuk mengadakan semacam ujian tertulis. Nah. Dan bagi-bagi ikhwan dan akhwat nanti bisa melihat soal itu di website Roja. Kita akan upload di sana. Kemudian mohon dikerjakan. Kemudian insyaallah nanti tidak lama kemudian di satu atau dua minggu berikutnya kita akan berikan kunci jawabannya. Setelah itu nanti teman-teman bisa melihat langsung, bisa mengoreksi langsung jawabannya dengan kunci jawaban yang sudah kita berikan, sehingga nanti masing-masing bisa menilai bahwa saya alhamdulillah sudah menguasai jilid kedua. Karena nanti ujiannya kita buat sedemikian rupa agar bisa menunjukkan bahwa memang kompetensi antum sudah sampai pada jilid yang kedua. Maka dari soal-soal yang nanti insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita buat, bisa mewakili semua kompetensi yang ada di jilid yang kedua ini. Sehingga harapannya nanti insya Allah, Allah berikan kemudahan, setelah itu nanti bisa ikut lanjut ke jilid yang ketiga. Dan mudah-mudahan juga nanti Ustaz Masud bisa mengulang kembali jilid ketiga. Karena mengingat juga, saya lihat sudah tinggal sedikit lagi. Dan dengan demikian mudah-mudahan Allah terus memberikan kita semangat dan terus memberikan kepada kita hidayah agar kita terus bisa beramal saleh, amalan yang ikhlas karena Allah Taala dan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya cukup sampai sini. Kita tetap subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.